كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك الله لا إله إلا أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علمنا وبارك فيه اللهم زدنا في علومنا وبارك فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Al-Baqarah ayat ke-62 insyaAllah ta'ala kita melanjutkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Biasanya orang-orang kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian na'udzubillah minasyaitonir rajim, sebenarnya itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Jadi na'udzubillah minasyaitonir rajim itu bukan dalam firman Allah ya. Kalau misalnya keceplosan atau kebiasaan mudah-mudahan dimaafkan. Tapi lebih baik hal seperti ini perlu diperhatikan. Jadi ketika kita berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bagusnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apa firmannya, seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Itu nanti akan ada pembahasannya tentang sabiin. Siapakah mereka? Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan al yaum al akhir, hari kemudian, hereafter, atau hari kiamat, dan tidak cukup itu melainkan harus beramal soleh, harus beramila solihah. Jadi dikorinkan dengan amalan soleh, keimanan tersebut. Jadi tidak sekadar ma'rifat, pengetahuan, atau keimanan di kalbu, atau ikrar di kalbu, melainkan wajib untuk menggerakkan anggota tubuh untuk beramal soleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan, bagi mereka adalah pahala, bagi mereka menerima pahala dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik, kita mulai dari tafsir 62 ayat surat Al-Baqarah. Innal ladhina amanu, inna untuk mentakkid, sesungguhnya alladhina amanu, isim al-mausul, al-isim al-mausul, orang-orang yang amanu, alladhina amanu, yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah kaum muslimin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengesakannya, bertauhid, mengesakan Allah, serta beriman kepada Rasulullah, karena konsekuensi beriman kepada Allah adalah beriman kepada Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulnya. Di footnote 208 dikatakan, sebagian ahli tafsir melihat bahwa yang dimaksud dengan golongan pertama ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, di sini adalah orang-orang munafik. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu maksudnya orang-orang munafik. Secara zahir bertentangan, makanya di sini diingkari. Tetapi yang benar adalah apa yang kita katakan, bahwa mereka adalah kaum muslimin. Jadi innal ladzina amanu, di sini permasalahan di sini. Ada mufassir, sebagian ahli tafsir yang mentafsirkan alladzina amanu di sini adalah orang-orang yang munafik. Maksudnya menzahirkan keimanan saja. Tapi yang benar kata Syekh Abu Bakar adalah apa yang kita katakan, bahwa mereka adalah kaum muslimin. Mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman karena keimanan mereka yang benar. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui siapakah yang berkata bahwasanya alladzina amanu ini adalah munafikun. Itu adalah Sufyan. Bisa dikatakan mungkin Sufyan Ats-Tsauri. Ya, berarti perkataannya mu'tabar sebenarnya karena ulama besar. Jadi innal ladzina amanu maksudnya la saddaqu bi Muhammad, yaitu orang-orang yang saddaqu bi Muhammad, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum perhatikan ayat ini, innal ladzina amanu ya, satu golongan. Wal ladzina hadu, Yahudi satu golongan, Nasara satu golongan, Sabiin satu golongan. Nah, ke semua golongan itu, tentu kalau misalnya mereka masih tetap Sabiin, Nasara, Yahudi masih tetap dalam agama mereka, itu kufur. Tapi di sini kok ada alladzina amanu? Nah, sudah tahu alladzina amanu, kok ditambahkan man amana billah wal yaumil akhir. Jadi di situ mengapa Sufyan Ats-Tsauri memahami innal ladzina amanu di sini maksudnya adalah yang beriman zahirnya saja. Tapi batinnya enggak, berarti orang munafik. Ya, tapi jika orang munafik itu amana billahi wal yaumil akhir wa amila shaliha, maka dia termasuk dalam golongan orang beriman. Paham enggak di sini? Jadi ada empat. Jadi di sini walaupun di sini berarti ada dua tafsiran ya. Innal ladzina amanu, tafsiran pertama, dan itu yang dirojihkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan banyak dari atau jumhur mufassirun, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, memang beriman dia. Jadi orang-orang yang beriman dari kaum muslimin, orang-orang Yahudi, jadi otomatis orang Yahudi tadinya kufur. Orang-orang Nasrani tadi kufur. As-Sabiun tadinya juga kufur. Man amana billah, jika mereka semua beriman kepada Allah, nah maka balasannya ini. Itu tafsiran pertama. Jadi tafsiran pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, berarti yang benar. Kemudian alladzina hadu nasara sabiin, itu orang-orang yang tidak benar. Makanya disebut di sini ada isim mausul dua kali. Alladzina, alladzina untuk menggolongkan innal ladzina amanu, itu terpisah dengan alladzina hadu nasara sabiin. Lihat. Bisa dipahami enggak ini? Antum kalau misalnya lihat ayat ini, innal ladzina amanu, kategori pertama alladzina amanu ya. Kemudian kategori kedua walladzina hadu wan nasara wasabiin. Karena apa? Kategori yang pertama alladzina amanu itu mereka memang orang-orang beriman. Kemudian kategori kedua walladzina hadu wan nasara wasabiin, itu mereka adalah kategori yang kufur. Dan sebenarnya walladzina hadu itu cocok, tapi walladzina nasara enggak cocok. Kenapa? Karena alladzina setelahnya itu fi'il harusnya. Di sini alladzina hadu wan nasara wasabiin, nasara disebut ya. Tapi hadu di sini adalah fi'il. Jadi alladzina amanu, amanu fi'il. Alladzina walladzina hadu, hadu fi'il. An-nasara itu isim. Wasabiin itu isim. Ya. Jadi seolah ada pengkategorian alladzina amanu pertama, disebut pertama karena mereka lah asli orang beriman. Kemudian hadu nasara Yahudi Nasara Nasabiin asliku. Kemudian tafsiran kedua seperti yang tadi kita katakan diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah taala, bahwasanya alladzina amanu di sini maksudnya adalah yaitu orang-orang yang menzahirkan keimanan sementara sebenarnya dia tidak beriman. Nah, berarti kalau misalnya pakai tafsiran kedua, sesungguhnya orang-orang yang zahirnya saja iman dan orang-orang yang Yahudi, ber-Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, barang siapa dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala. Jadi sebenarnya dua tafsiran ini enggak bisa disalahkan salah satunya. Kalau kita melihat tafsirnya tafsirnya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan tafsirnya seolah-olah Sufyan ini berkata yaitu seolah-olah maksud Allah Subhanahu wa taala seperti ini, yaitu orang-orang yang beriman di zahir perkara mereka. Ya. Makanya itu dikorinkan alladzina amanu di sini dengan alladzina hadu wan nasara wasabiin. Ya. Makanya dikorinkan. Karena kalau misalnya sudah alladzina amanu sudah memang asli beriman, ya untuk apa dikorinkan dengan Yahudi, Nasara dan Sabiin? Kemudian disebutkan barang siapa dari mereka beriman kepada Allah. Ya, itu jadi maksud mereka, maksud para mufassir di sini alladzina amanu atau kata Sufyan Ats-Tsauri, alladzina amanu adalah yang zahirnya iman. Kenapa? Ngelihat dari konteks ayat, ngelihat dari susunan ayatnya. Ya. Jadi bagaimanapun ini ijtihad. Dan dua-duanya tidak kita kan salah satunya salah. Kalau misalnya beliau hafizullah Syekh Abu Bakar merojihkan pendapat yang pertama, yaitu innalladzina amanu, alladzina amanu ini adalah orang-orang yang memang beriman. Sementara Imam Al-Qurtubi lebih memilih kepada perkataannya Sufyan Ats-Tsauri. Dan dua-duanya bisa dua-duanya. Wallahu a'lam. Ini ikhtilaf tanawu, walaupun zahirnya tubat, tapi kita jadikan tanawu sehingga kita tidak ingkari. Dua-duanya bagus tafsirannya. Baik. Kemudian innal ladzina amanu, atau di sini ada tambahan lagi, adapun faedah dari penuturan tentang kaum beriman dalam ayat ini adalah agar kaum Yahudi tahu bahwa sekadar hubungan nasab atau memeluk suatu agama tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Ya. Faedah dari penuturan tentang kaum beriman dalam hal ini agar kaum Yahudi itu tahu, dan juga agar Nasara pun tahu bahwasanya sebatas klaim penisbatan mereka kepada Nabi atau kepada siapapun itu tidak memastikan dan tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Kalau antum perhatikan, innalladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, ini lebih umum. Jadi dibandingkan dengan alladzina hadu, Yahudi, karena ini berkaitan dengan ras. Wan Nasara juga berkaitan dengan agama tertentu, Nasara, atau bahkan nanti ada kata Nasara berasal dari apa, nanti kita bahas. Wasabiin juga sifat yang khusus. Tapi yang paling global, yang terpenting adalah innalladzina amanu. Jadi di sini ada komparasi antara karakter keimanan dengan hal-hal yang khusus. Jadi jangan menisbatkan hal yang khusus. Kembalilah ke iman. Ya, gitu maksudnya. Jadi faedah dari penuturan tentang adanya alladzina amanu dalam ayat ini adalah agar kaum Yahudi dan Nasrani tahu, dan Nasara tahu bahwa sekadar hubungan nasab, ya. Nah, sekarang kalau misalnya sekadar hubungan nasab, keturunan Rasul misalnya, ya, atau mengaku memeluk suatu agama, jadi pengakuan saja, ya, pengakuan memeluk suatu agama atau pengakuan manhaj tertentu, mengaku sebagai ini, mengaku sebagai itu tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Dan ini bukan berarti kita gak boleh mengaku kita bermanhaj ini, bukan berarti gitu. Tapi ketika seseorang mengaku, maka dia harus tahu esensi dari pengakuannya. Dan juga jika esensi dari pengakuannya itu adalah baik, maka dia harus menerapkan kebaikan itu semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin dan semampunya. Maka jangan seperti kaum Yahudi yang mereka menisbatkan kepada Nabi, menisbatkan kepada Allah, maka mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah lovers mereka, kami adalah pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka mengingkari Allah, ya, dan mereka tidak mau tahu tentang akibat dari perbuatan mereka yang melanggar perintah Allah. Nah, tetapi yang bisa menjadi jaminannya adalah keimanannya yang benar dan amal soleh. Cerminan ini juga untuk kita, misalnya kita menisbatkan kita diri kita pada Islam, alhamdulillah. Tetapi andai kita misalnya tahu enggak esensi Islam itu sendiri, dari kata apa, kemudian apa rukun Islam dan bagaimana mempelajarinya dan begini dan begitu. Kalau misalnya semacam sekadar klaim, sementara keimanan yang bersifat maknawi tidak benar, kemudian amal soleh yang ada yang maknawi, ada yang hissi, itu juga tidak maksimal, maka sebenarnya itu hanyalah klaim. Ya, itu hanyalah klaim. Jadi itu bukan jaminan. Jadi label dan semacamnya itu bukan jaminan. Sehingga seseorang ketika melabeli diri sendiri dengan kebaikan, dia harus benar-benar mempresentasikan kebaikan itu di hadapan orang yang dia berklaim di depannya. Nah, dan juga itu konsekuensinya, ya. Dan juga ketika kita tahu bahwasanya label itu bisa dimanipulasi dan semacamnya, maka apapun label orang terhadap kita dari keburukan, ya, label keburukan yang dicap oleh orang kepada kita, selama itu tidak ada pada kita, maka jangan dihiraukan, gitu kan. Lewat aja. Karena apa? Itu tidak ada pada kita. Esensinya tidak ada pada kita. Maka biarkan mereka berkata seperti itu, yang kelak akan menjadi bumerang bagi mereka. Jadi jaminannya adalah keimanan yang benar dan amal soleh. Kalau misalnya kita menempuh manhaj salaf, alhamdulillah, al-sunnah wal-jamaah, maka bagaimana esensinya kita harus tahu as-salaf seperti apa dan seberapa kecintaan kita misalnya, dan betapa kita mukasir dalam mencintai salaf, perkataan mereka, perkataan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan juga amalan soleh, bagaimana kita beramal seperti amalan mereka misalnya. Di antara karakter salaf, terutama para sahabat, maksudnya tidak semua sahabat, namun diriwayatkan bahwa saya sebagian sahabat ketika mempelajari Al-Quran itu 10 ayat dihafal kemudian diamalkan baru setelah itu secara berangsur. Nah, cuma kalau misalnya kita juga seperti itu, baik dengan penjadwalan atau secara random, Tapi kita bertahap dalam mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ini 62 ayat 62. Pada minggu depan ayat 63, 64 atau 65. Ya. Nah, apakah itu mencerminkan juga seperti kaum salaf dalam mempelajarkan? Bisa jadi antum sekarang mempelajari ayat 62. Jadi seperti fattaqullaha mastata'tum, ya kan? Semampu kita. Kalau kita hanya bisa satu ayat seminggu misalnya, dengan menghafalkan kemudian mentadaburi, menghafalkan mufradat dan kosakatanya, maka jika itu diniatkan dengan mencontoh salaf, ya enggak masalah. Jadi enggak harus plek sama persis, harus 10 ayat, enggak. Karena yang dicontohkan salaf 10 ayat itu sebagian dari mereka. Jadi enggak semuanya. Jadi enggak semua sahabat, tentang kita pernah dapat riwayat bahwa saya para sahabat 10 ayat ya baru menghafalkan kemudian mengamalkan kemudian baru ditambah 10 ayat berikutnya, itu sebagiannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat pun mereka dalam belajar dan melatih diri, mereka juga menggunakan angka dalam menentukan. Jadi sebenarnya enggak apa-apa kalau misalnya seseorang menentukan sehari dia akan 10 ayat mempelajari, atau mempelajari 5 ayat atau menghafal 5 ayat, itu bukan bid'ah. Karena dicontohkan oleh salaf yang semisalnya, kan? Kalau misalnya hal seperti ini disebut bid'ah, maka akan banyak sekali hal yang dilakukan oleh salaf juga yang tahdid seperti ini menjadi bid'ah. Ya. Jadi hal semacam ini nggak apa-apa. Hal yang semacam ini mustahsan dan dianggap baik oleh kaum muslimin, bahkan di zaman salaf itu sendiri. Maka tidak masalah 10 ayat antum belajar seminggu, nggak masalah. Alhamdulillah. Ya. Keimanan yang benar dan amalan yang soleh. Jadi memang yang namanya menisbatkan itu perlu mengetahui esensi dan konsekuensi. Mengetahui esensi saja tanpa mengetahui konsekuensi itu tidak cukup. Kita misalnya mempelajari manhaj salaf adalah, atau kita mengikuti manhaj salaf dengan sesuai dengan pemahaman salaf dan semacamnya, dan dengan lafal-lafal yang sudah kita hafal semuanya, itu esensi. Tetapi esensinya masih global sekali, belum mencapai esensi-esensi yang lebih terperinci. Seperti misalnya itu menemukan di kitab-kitab sunan, di kitab-kitab sahih, di kitab-kitab tafsir yang dengan sanad, atau di kitab-kitab akidah dengan sanad, itu banyak esensi dari akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah ala salaf, bukan ala mutaakhirin. Ya, itu banyak. Namun ternyata esensinya belum kita gapai banyak-banyak. Belum. Baik antum juga ana, kita semua. Dan itu bukanlah aib untuk sekarang, tetapi aib jika misalnya kita terus begini, gitu kan? Bukan aib untuk sekarang, tetapi akan menjadi aib jika kita terus seperti sekarang. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari metodologi pemahaman salaf misalnya. Dari kitab-kitab yang sesuai dengan pemahaman salaf, bukan kitab-kitab yang melenceng. Nah, belajar itu menjadi kewajiban ketika kita menisbatkan diri pada salaf. Belajar tentang salaf, bagaimana perkataan mereka, itu menjadi keharusan. Ya, secara sosial atau secara psikologis atau secara edukasi, harus itu. Bagaimana mungkin antum misalnya menisbatkan diri pada kampus tertentu, tapi antum pada saat yang bersamaan antum tidak tahu apa yang dipelajari di kampus itu. Enggak tahu kitabnya apa, ya. Enggak mungkin, kan? Nah, begitu juga ketika kita menisbatkan diri pada salaf, itu harus benar-benar start, benar-benar dengan speed yang dikencangkan untuk menelaah kitab-kitab yang menaburkan kalimat-kalimat salaf, terutama yang dengan sanad-sanadnya seperti kitab-kitab hadis. Ya. Juga konsekuensi dari pelabelan terhadap diri sendiri kita. Konsekuensi ketika kita melabeli sesuatu dengan kebaikan, tentulah kita harus mempresentasikan kebaikan itu di depan orang lain. Kita presentasikan dan kita sebagai representatif terhadap kebaikan tersebut. Ya. Ketika seseorang mengklaim dirinya adalah seorang salafi misalnya, maka dia harus menjadi contoh bagi yang selain dari yang mengklaim salafi. Harus seperti itu, ya. Harus menjadi contoh, kalau bisa menjadi trendsetter. Misalnya celana cingkrang, jadi tren, alhamdulillah. Ya. Walaupun nanti kemudian harus dinasihati bahwasanya ini bukanlah tren. Selain nyantren, kemudian kajian kita menjadi tren, alhamdulillah. Tetapi jangan sampai salah paham bahwasanya ngaji itu bukanlah tren. Hakikatnya ngaji bukanlah tren, tapi hakikatnya mencari ilmu untuk diamalkan dan disebarkan, gitu kan? Ya, jadi konsekuensi dari pelabelan itu harus kita pahami dan harus kita hadapi kelak. Ketika antum menjadi seorang yang di sini senang, di sana senang dalam arti negatif, di sini antum mengaku salafi, di depan golongan lain antum mengaku seperti mereka, di depan golongan lain antum ini munafik kan ya, mudzab-dzab ya, kesana iya ya, ini yang seperti munafik namanya. Tapi ketika misalnya antum di sini mengaku enggak mengaku apa-apa, atau di sana enggak mengaku apa, yang penting kita Islam tetapi mencontohkan sebagaimana salaf, itu lebih baik. Tapi bukan berarti ini tidak boleh kita mengklaim, enggak masalah. Ya. Kita melabeli diri kita sebagai ini menisbahkan ini enggak masalah. Tetapi harus tahu bahwasannya yang lebih baik adalah kita membuktikan seberapa gitu kan, seberapa kita. Jadi kita bukan membuktikan dengan klaim, tapi membuktikan dengan perilaku mencari ilmu dan bagaimana amalan kita, gitu kan. Ya. Karena banyak dari orang mengklaim itu tidak tahu apa yang dia klaim. Itu seperti abegi labil, ababil. Enggak tahu apa yang dia klaim, menisbatkan pada metal tapi enggak tahu metal itu apa, menisbatkan pada pang, enggak tahu pang itu apa. Nah, itu banyak orang-orang yang newbie seperti itu, menisbatkan begini-begini tapi enggak tahu apa hakikatnya. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin belajar itu lebih baik daripada terus saja begitu. Oleh karena itu rutinkan antum kajian, ya bukan hanya di sini saja, dimanapun. Misalnya nanti sore di mana gitu, di tempat mana, itu rutinkan. Terus menerus seperti itu, lama-lama akan sendirinya terasah, akan sendirinya benar-benar mengetahui oh seperti ini dengan sendirinya, ya dengan sendirinya. Makanya orang manusia atau seorang muslim ketika di zaman sekarang, ketika dia alhamdulillah sudah mengenal yang kebaikan, tapi dia tidak rutin ikut pengajian, apapun pengajian itu, baik tematik atau kitab, tidak ikut pengajian, itu bakal pergi, enggak tercermin sama sekali. Makanya hadir di majelis ilmu itu seperti balancing manhaj, ya seperti balancing terhadap manhaj seseorang, dan diharuskan majelis ilmu yang benar maksudnya, bukan majelis ilmu yang gendang-gendangan itu. Ya itu yang balancing di situ. Itu seperti recharging gitu. Kalau misalnya dia tanpa itu dia enggak balance. Oke, kita lihat juga ada rekan-rekan yang mereka dulunya ngaji subhanallah, tapi kemudian stop ngaji, ya kemudian selesai ngajinya enggak pernah lagi datang ke pengajian apapun. Kecuali pengajian orang terkenal. Pengajian apapun enggak pernah datang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia enggak pernah lagi ngaji, enggak konsentrasi pengajian, enggak lagi menelaah kitab. Yang dia telaah cuma paper di kampusnya atau di pekerjaannya dan sebagainya. Nah, yang seperti ini balance-nya hilang balance-nya. Sehingga dia akan mudah terpedaya dengan kelompok-kelompok lain, firqah-firqah pemikiran lainnya. Jadi antum harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, atau kita semua harus bersyukur ketika kita diberikan konsistensi dalam mencari ilmu. Itu udah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang, bahkan tidak semua yang mengaku thalabul ilm itu mempunyai itu. Konsistensi dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang kita muhasabah dalam diri kita, konsistensi kita dalam menuntut ilmu itu apakah harian atau hanya pekanan. Kalau misalnya pekanan itu masih mending nih, daripada enggak ada ya. Tetapi kalau terus menerus hanya pekanan itu musibah. Ya. Konsistensi kita menuntut ilmu hanya pekanan atau weekend saja, hanya satu majelis saja, itu musibah sebenarnya. Walau kajian kitab. Kasihan. Kalau cuma pekanan, walaupun kajian kitab. Kita enggak bicara yang tematik karena yang kajian kitab aja kita sayangkan. Nah, sekarang coba mulai segera jadikan atau upgrade. Kalau misalnya antum sudah setahun, dua tahun ya, setiap pekan, akhir pekan antum mencari ilmu secara konsisten alhamdulillah. Coba mulai sekarang setiap hari cari ilmu dengan konsisten, dengan penjadwalan, baik dengan cara membaca kitab saja ya, karena memang mungkin gak ada kajian di rumahnya, atau dengan cara lain, atau mendengarkan MP3 kajian, banyak sekarang kan, baik yang Arab atau Indonesia. Kemudian jadwalkan sehari 1 jam, minimal 1 jam. Ya, kalau misalnya pribadi sehari bisa 3 jam atau lebih, khusus untuk dengarkan kajian masyaikh, dan itu kajian kitab. Ya. Itu 1 hari, kemudian baca, itu konsisten kan, dan luangkan waktu luang kita banyak kan. Waktu luang kita banyak. Sekarang antum ketika melihat seseorang berkarya banyak, melihat bukunya banyak sekali, antum berpikir, ini orang kayak enggak kerjaannya apa kok bisa seperti ini, sebanyak ini gitu loh. Apa enggak pernah ngurus istrinya, enggak pernah ngurus orang tuanya, enggak pernah ngurus anaknya, kok bisa sebanyak ini karyanya? Itu kuncinya sebenarnya ada di apa? Jangan sia-siakan waktu, itu aja. Kalau misalnya kita tidak menyia-nyiakan waktu, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Atau ada dua kunci. Pertama, tidak menyia-nyiakan waktu. Kedua, merasa butuh. Gitu ada. Ya. Pertama, tidak menyia-nyiakan waktu karena waktu itu ibarat, waktu itu lebih berharga dari harta. Ya kan? Antum ketika kehilangan harta, antum akan mendapatkan yang semisal dengan itu. Ya. Bahkan bisa lebih baik daripada harta yang itu. Tetapi ketika antum kehilangan waktu, antum gak bakal bisa turn back the time, ya kan? Gak bakal bisa antum ngambil waktu yang udah berlalu, gak mungkin. Antum hanya, itu hanya tinggal kenangan, kenangan buruk atau kenangan baik, ya kan? Itu yang pertama. Jadi waktunya jangan disia-siakan, apalagi di masa muda ya. Baik itu karena punya dia punya pekerjaan sibuk, gak, jangan disia-siakan. Sekarang itu banyak hal yang membuat kita menyia-nyiakan waktu, dan banyak juga hal yang membuat kita memanfaatkan waktu kita banyak. Supaya antum naik motor atau naik mobil atau naik bis, naik kereta, antum bisa sambil dengar MP3 kajian, ceramah, Al-Qur'an, hafalan, bisa ya. Antum sebelum tidur bisa murojaah. Ya. Antum untuk memperingkas waktu atau untuk menghemat waktu, antum bisa search di Google. Sekarang punya iPad, punya iPhone, punya dan semacamnya. Semua itu meringkas waktu kan. Jadi enggak banyak usaha kita, tapi justru melenakan ya. Makanya ini harus benar-benar digunakan maksimal. Itu pertama. Yang kedua, merasa butuh gitu. Merasa butuh. Nah, ini penting banget. Ini yang dua hal ini banyak yang banyak yang bermasalah dari kita. Kita semua mungkin. Satu, wasting time. Kedua, tidak merasa butuh. Dan kalau merasa butuh pun itu temporary aja. Dan ini salah. Ilmu syar'i, kita merasa butuh ilmu syar'i itu kapanpun. Kapanpun. Sebagaimana kita membutuhkan zikir. Karena zikir itu adalah syariah. Nah, antum tahu kenapa orang-orang zaman dahulu bisa datang ke kajian jalan kaki jauh-jauh? Karena merasa butuh. Anda yang gak merasa butuh, gak bakal mau jauh. Tapi ternyata dari merasa butuh itu lahirlah suatu keajaiban, yaitu suatu yang sekarang itu ajaib. Ya. Sekarang nih misalnya, antum lihat di jalanan jam segini, atau Senin sampai Jumat, sekarang Sabtu, Senin sampai Jumat, di jalan-jalan Jakarta, berapa ribu motor dalam setengah jam aja? Berapa ribu motor? Sekarang andai antum hidup di zaman 80-an, antum akan menganggap orang-orang yang punya motor sekarang itu orang kaya semua, padahal enggak. Orang-orang zaman 80-an, anak muda seperti kita misalnya, punya motor itu udah, wah masya Allah. Kenapa? Sekarang justru anak muda gak punya motor itu, wah kesian banget. Ya kan? Kalau anak 80-an yang udah mati 80-an itu hidup sekarang, ngelihat banyak banget orang kaya di dunia ini. Hebat mereka semua, kaya semua. Bagi mereka hebat, kenapa? Karena mereka ketika itu tidak punya kebutuhan motor. Sedangkan kita butuh sekali dengan motor sehingga bisa mendatangkan keajaiban sebanyak ini motor-motor. Ya enggak? Nah, sekarang kenapa para ulama itu banyak karyanya ya? Kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Al-Juwayni, kemudian Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu mengapa mereka banyak? Karena mereka merasa bahwa saya ini butuh, mereka butuh untuk menulis dan mereka dibutuhkan. Makanya sangat banyak akhirnya. Dan mereka enggak menyia-nyiakan waktu mereka, alhamdulillah. Jadi ketika ada dalam Arabik itu Al-hajah tad'u astagfirullah. Pokoknya hajat itu akan mewariskan sesuatu yang luar biasa. Itu seperti kalau Indonesianya atau ininya Indo Englishnya the power of kepepet gitu kan. Hah? Jadi kalau udah kepepet tuh sesuatu yang ajaib luar biasa tuh akan tiba. Ya. Ya anak-anak kuliah itu pasti merasakan itu. Udah kepepet tiba-tiba ada aja keajaiban terjadi. Ya. Apa buat skripsi malam-malam aja melintas enggak apa-apa. Padahal sebelumnya serem banget. Karena apa? Butuh bener ini. Ini hidup dan mati dia nanti. Masa depannya ya. Nah, sekarang andai misalnya kita merasa butuh kepada ilmu syar'i benar-benar ya. Merasa butuh terhadap memaknai Al-Qur'an, memaknai hadis. Kalau benar merasa butuh itu tertanam dan makin besar, itu akan semakin timbul rasa ingin tahu dan terus menelaah. Ya, kenapa sekarang banyak yang enggak usah baca buku, enggak usah bahasa Arab. Kenapa? Karena enggak merasa butuh. Seandainya dia tahu esensi dari bahasa Arab dan kegunaannya terhadap ilmu syar'i, dia akan merasa sangat membutuhkan bahasa Arab dan tidak mau meremehkannya sedikit pun. Karena enggak merasa butuh. Kenapa enggak merasa butuh? Karena jahil gitu. Dan kalau selama kita enggak merasa butuh ilmu syar'i itu berarti kita jahil akan ilmu syar'i. Ya kan? Kita enggak tahu tentang azan, bab-babnya, ada adab-adabnya, kita enggak tahu tentang adab adhiyafah, bertamu, kita enggak tahu tentang jihad. Nah, sekarang misalnya anak 15 tahun itu ketika belajar misalnya. Kita dulu di pesantren itu belajar kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan Hanbali. Ya, ringkasan dari kitab Ar-Raud Al-Murbi' dengan tambahan dari Syekh Shalih. Itu waktu itu belajar tentang buyu jual beli. Enggak tertarik aneh. Kenapa enggak merasa butuh? Ya, enggak merasa butuh. Kalaupun anak tertarik itu pun bukan karena anak butuh dengan materi ini, buyu jual beli. Anak butuh karena nilainya, bukan karena. Ya kan? Nah, karena nilai itulah maka kemudian belajar. Akhirnya bisa. Nah, kenapa? Karena merasa butuh. Nah, sekarang antum di sini secara liberal antum datang ya. Kemudian enggak merasa terkait sama sekali, mau hafal mau enggak terserah. Enggak merasa butuh dengan hafal. Maka jadinya apa? Akan meremehkan. Kayaknya besok enggak dites deh. Padahal hari ini akan mengetes antum, terutama akhwat. Semua akhwat yang hadir akan dites semua. Ya, siap-siap. Ikhwan juga. Nah, gak merasa butuh. Padahal kalau misalnya kita merasa butuh, kita akan benar-benar menghafalkan. Nah, sekarang misalnya antum bukan pemateri, ya, antum gak belajar. Tetapi ketika antum diundang kajian, antum diundang Arif Rahmat, diundang kajian tematik hukum makan dan minum atau adab makan dan minum di depan anak-anak TK misalnya, atau di depan anak-anak mahasiswa misalnya. Ya, anak-anak UI, Nah, antum otomatis akan belajar. Kenapa? Merasa butuh. Kalau enggak kayak gini, anak enggak belajar bisa tewas di depan mereka gitu. Nah, karena merasa butuh. Nah, sekarang merasa butuhkah kita akan ilmu syar'i? Kalau misalnya merasa butuh, ayo. Kita kenali esensinya dan kemudian mari kita berjalan bersama. Baik, tapi yang bisa menjadi jaminannya adalah keimanan yang benar dan amalan yang soleh. Karena dengan kedua hal itulah jiwa menjadi bersih dan suci agar ia siap untuk dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi innalladzina amanu, sekarang walladzina hadu. Walladzina hadu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Tapi ingat hadu itu fi'il. Hada hadu. Artinya apa? Nanti ada. Mereka dinamakan demikian karena mereka berkata. Nah, ini salah satu penafsiran atau salah satu pendapat ulama mengenai asbab dinamakan Yahudi. Dinamakan Yahudi karena berasal dari kalim kata hada Yahudu inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Hudna artinya kami tubna ilaika. Roja'na ilaika. dan kembali kepadamu. Jadi hada itu artinya kembali, ya. Kembali. Itu satu pendapat. Pendapat lain yaitu hubungan mereka atau dari nasab atau hubungan menisbatkan kepada Yahuda. Yahudza, dza pakai dza. Ya. Anak tertua dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi ada dua pendapat sebenarnya tentang asal usul nama Yahudi. Jadi yahoo.com asal usulnya dari Yahudi. Nah, Yahudi asal usulnya dari mana, gitu kan? Ya. Yahudi ada dua pendapat. Yang pertama dari kata hada yahudu. Haudan, haudi, mana haudi? Enggak ada. Hada yahudu. Artinya roja'a yarji'u atau tabayatu. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena mereka telah bertaubat dari penyembahan anak atau patung anak sapi itu. Nah, ya. Itu sebabnya disebut Yahudi. Ada juga yang berpendapat disebut Yahudi karena dinisbatkan pada anak tertuanya Nabi Ya'qub alaihissalam yang bernama Yehuda. Yehuda. Wallahu a'lam. Kemudian ada nama An-Nasara. Nasara. Nasara itu adalah jamak. Sebagaimana sebelumnya, alladzina amanu, alladzina jamak. Alladzina hadu, alladzina jamak. Dan juga amanu ada wawul jamaah, hadu ada wawul jamaah. Maka untuk kecocokan sebagai ataf, An-Nasara pun dijamakkan namun tidak dengan fi'il, melainkan langsung dengan isimnya. Itu An-Nasara jamak dari Nasiri. Nasiri. Ya. Yeah. Atau bisa juga dari kata apa yang kita kenal, Nasrani. Nasrani, perempuannya Nasraniyah. Di sini kalau misalnya kita lihat, mereka adalah kaum Salibis. Mereka dinamakan Nasara dari kata Nasara yang suruh. Nasara yang suruh, kalau Nasara yang suruh artinya apa? Menolong. Kemungkinan ini satu takwil, satu kemungkinan, ya, satu ihtimal, satu pendapat. Karena mereka saling tolong menolong di antara sesama mereka, ya. Makanya juga disebut kaum Ansor. Ya, itu bukan, itu beda. Ansor beda, ya. Kaum Ansor disebut kaum Ansor karena mereka menolong kaum Muhajirin radhiyallahu anhum wa ardu anhum. Atau ini yang kedua, karena Siti Maryam pernah singgah bersama putranya yaitu Nabi Isa alaihi salam di sebuah desa yang bernama Nazaret. Nazaret itu bukan hanya sekadar nama band, tapi sampai nama qaryah, nama tempat. Nasirah, maksudnya Nasirah, ya. Nazaret. Bentuk mufradnya bisa Nasron atau Nasroni. Dan yang terakhir ini yang lebih populer disebut. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama berasal dari kata Nasara yang suruh yang artinya adalah saling tolong menolong. Atau pendapat yang kedua bahwa saya Nasara atau Nasroni itu dinisbatkan kepada Nazaret. Dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih masyhur, ya, karena Nazaret. Ya. Orang-orang Nazaret itu Inggrisnya disebut apa? Nazarene. Nazarene, ya, tulisannya. Nazarene. Dan orang Yahudi itu melawan atau bertentang sekali dengan Nasrani sebenarnya. Mereka anti, makanya kita kalau bisa mendengar Antichrist. Pernah dengar? Atau kalau antum tahu musik black metal, nah, itu asalnya kalau banyak sekali musik black metal yang antichrist, dan itu semua berasal dari mereka, dari Yahudi sebenarnya, ya. Antum tahu Anton Delavey? Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Antum tahu satanism, pernah dengar? Satanism di California. yang logonya itu juga kepala wedhus itu, ya, kepala kambing, ya kan? Nah, itu pionir atau pendirinya, foundernya Anton LaVey namanya, Yahudi. Dan Satanism itu Yahudi, Freemasonry Yahudi, dan Freemasonry ya memuja mereka. Dan lambang-lambang semacam itu sebenarnya nggak bisa diremehkan. Maka sebaiknya kita berada di sisi yang menengah di antara orang yang meremehkan dengan orang yang berlebihan dalam mempermasalahkan lambang-lambang logo Freemasonry ini. Ya. Kayak lambang bintang dengan kepala kambing, ya. Kemudian lambang-lambang itu banyak di film-film Amerika itu, banyak lambang-lambang itu. Itu semua adalah identitas mereka, ya. Itu identitas mereka, orang-orang Yahudi. Dan Satanism itu paling utama propagandanya itu antikrist. Benci sekali mereka dengan Kristen. Begitu juga dengan Freemasonry. Tetapi orang-orang Kristen itu ibarat orang-orang yang memang bodoh dan mudah diperdaya oleh mereka, sehingga mereka ditunggangi, ya. Itu ibarat kalau misalnya kita lihat isyaratnya dari Tom and Jerry, orang Kristen itu ibarat kucingnya. Afwan, ibarat anjingnya. Iya. Orang Islam ibarat kucingnya. Nah, Yahudi ibarat siapa namanya? Jerry-nya. Iya. Pemetaannya seperti itu, benar. Jadi yang bodoh itu sebenarnya paling bodoh anjingnya. Iya. Dan mereka mayoritas asalnya, ya kan? Kebanyakan Kristen, kan? Kalau kita lihat film-film banyak kan Kristen orang. Tapi Kristen-Kristenan, gitu kan. Nah, orang-orang Islam itu biar kucingnya kena sial terus, ya. Dan yang menang selalu adalah yang tikusnya. Nah, juga kalau misalnya kita lihat ke black metal scene misalnya, black metal itu lirik-liriknya penuh dengan antikrist, antikristen, berasal dari satanisme. Dan asalnya itu dari Yahudi sebenarnya. Yahudi lah yang membuat itu semua. Jadi Yahudi memasang propaganda antikrist. Karena memang dari awalnya orang-orang Yahudi itu memburu Isa alaihissalam. Dan kita ketahui orang-orang Yahudi Bani Israel itu mempunyai sejarah kelam terhadap nabi mereka. Membunuh nabi mereka dan mendustakan nabi mereka, kan? Dan itu sampai sekarang. Jadi apa yang di Al-Qur'an tertera di Al-Baqarah itu bukan hanya dongeng belaka, melainkan semua itu isyaratnya itu sampai sekarang ada. Ya. Apa yang diperlakukan Yahudi semuanya ada isyaratnya sekarang, sampai sekarang terjadi. Ya. Makanya ada band juga namanya Impaled Nazarene. Nama band dari Finlandia. Kok enggak tahu ya? Udah enggak usah ngomong itu. Apa Impaled artinya apa itu? Antum cari sendiri. As-Sabi'un. Mereka adalah satu bangsa yang pernah mendiami Mosul. Itu apa Mosul? Di mana? Di Irak. Mosul. Kemudian mereka meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini satu pendapat, ya. Satu pendapat, siapa Qasabi itu? Satu pendapat adalah orang yang pernah mendiami Mosul, mereka meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi mereka bertauhid dalam hal ini. Mereka membaca kitab Zabur, dan mereka bukan orang Yahudi dan bukan pula Nasrani. Ini satu pendapat yang dipilih mungkin oleh beliau. Tapi sebenarnya tentang Sabi itu ada pendapat lain. Sebagaimana kalau misalnya kita di footnote 211, mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum Sabi'in bukanlah termasuk ahli kitab. Ya, bukan termasuk ahli kitab. Karena itu tidak boleh menikahi wanita mereka. Nah, sekarang gimana nih? Tidak boleh menikahi wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka, berarti musyrik. Karena mereka itu termasuk kaum paganis penyembah. Tapi di ala di atas. Ini gimana? Hah? Ada kontradiksi di antara keduanya. atau salah terjemahan. Karena mereka itu termasuk kaum paganis penyembah berhala, dan menurut pendapat yang paling benar, mereka tidaklah punya kitab suci. Nah ini bertentangan dengan apa yang dirajihkan oleh Syekh Abu Bakar. Jadi tentang Shabi itu banyak pendapat para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka adalah termasuk ahli kitab. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka adalah kaum yang mirip dengan agama Nasrani. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka adalah kaum yang mencampurkan agama mereka antara Yahudi dan Majusi. Ya. Ada juga yang berpendapat diantaranya Al-Hasan dan juga Qatadah bahwasanya mereka adalah suatu kaum yang menyembah malaikat dan sholat menghadap kiblat. Mereka membaca Zabur. Mereka sholat 5 waktu. Nah, itu banyak-banyak pendapat itu. Tapi bagaimanapun, ya yang terpenting As-Sobi itu aslinya bukanlah orang Islam aslinya. Woi itu aja. Aslinya bukan orang Islam, tetapi jika mereka amana billah wal yaumil akhir wa amil salihah, maka bagi mereka adalah ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi bentuk mufradatnya Shabi, bentuk mufradatnya adalah Shabi. Karena itulah, jadi Shabi itu adalah orang yang keluar dari agama, bahasa aslinya. Shabi itu orang yang keluar dari agama. Karena itulah orang-orang Quraisy mengatakan Shabi terhadap orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa? Di zaman jahiliyah itu tidak dikenal yang namanya keesaan Allah. Karena adanya syirik, ya, dari segi penyembahan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menyeru kaum dan ada banyak yang mengikuti kepada tauhid la ilaha illallah, maka mereka pun menyebut para Nabi Muhammad dan juga para sahabat sebagai sobiun, ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ini sobiun ada lagi, beda lagi. Jadi Shabi artinya menyimpang dari agama nenek moyang dan mengikuti agama baru yang mengesakan Allah. Jadi mungkin baiknya agar levelnya lebih bagus sedikit daripada kita disebut Wahabi misalnya, mendingan disebut Shabi. Karena kita menyimpang dari agama nenek moyang. Ya. Dan mengikuti agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Kan di sini katakan Shabi artinya menyimpang dari agama nenek moyang. Nah, sebagian kita kan masih ada yang berkutat pada agama nenek moyang, mencampur adukan antara agama nenek moyang dengan agama Islam, ya. Baik, makna ayat 62 secara umum. Oleh karena ayat ini terkait dengan dakwah untuk orang-orang Yahudi kepada agama Islam, maka cukup relevan untuk diketahui juga oleh mereka bahwa nama-nama dan sebutan-sebutan tidak ada artinya. Jadi barang siapa yang melabeli diri sebagai ini, sebagai itu, tapi tidak berkonsekuensi atau tidak mengikuti konsekuensinya, maka dia sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Ya, cuma sekadar ngomongnya aja. Sebagaimana Yahudi kan menisbatkan diri mereka sebagai anak-anak Allah, pilihan Tuhan, ya, the chosen one, kemudian para pecinta Allah. Tapi ternyata itu hanya sebatas klaim. Sekarang betapa banyak semua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetapi ternyata mereka mengikuti atau meniru, mengimitasi Yahudi dalam hal ini, yaitu klaim semata. Ya. Tetapi yang dinilai adalah keimanan yang benar dan amal soleh yang mampu menyucikan jiwa manusia. Ini keimanan yang benar dan amal soleh. Sebab keimanan yang benar, kita mengikuti kajian tauhid dan tazkiyatun nufus kalau antum lagi. Amal yang soleh, antum mengikuti kajian fikih. Ya, ya. Dan ketika satunya hilang, nah itu roboh. Jadi ini harus balance antara keimanan yang benar dan amal soleh. Karena amal soleh bagaimana bisa menjadi soleh kalau misalnya dia tidak beriman atau kurang beriman, ya kan? Dan bagaimana seseorang bisa beriman dengan benar, dia pun amal solehnya sedikit atau tidak berkualitas. Makanya seorang thalibul ilm itu harus harus, saya bilang harus di sini, ya semampunya tapi ya, tapi harus menjamak antara ilmu-ilmu syar'i, tidak pilih kasih dalam ilmu syar'i. Maksudnya ya oke lah, dia lebih condong kepada hadis misalnya, tapi dia harus tetap benar-benar menelaah cabang atau bidang lain yang syar'i seperti fikih, apalagi akidah, tauhid, ya. Atau seseorang akidah bagus, ya, konsentrasinya bagus, akidah dan manhaj itu sangat benar-benar memperhatikannya, tetapi ternyata dia secara fikih dia tidak ini bodoh amat. Nah, ini kurang bagus, ya. Baik. Jadi baiknya kita pertama antum atau kita semua petakan ilmu syar'i tertinggi akidah, ulumul Quran, Al-Quran tafsirnya, kemudian hadis nabawi, kemudian fiqih. Dipetakan. Nah, dari empat itu kan nanti ada cabang. Akidah itu ada yang mempelajari tentang firaq, dirasatul firaq. Ada yang mempelajari tentang asma wa sifat. Ada yang mempelajari tentang khusus rububiyah, ada yang mempelajari tentang kesyirikan dan lain-lain, tauhid. Nah, hadis juga ada cabangnya, usul hadis dan beragam cabangnya. Kemudian mempelajari syarah-syarah hadis. Ulumul Quran juga ada cabangnya. Nah, itu petakan di otak. Jadi thalibul ilmi itu wajib untuk mempunyai peta. Ya. Kalau misalnya dia enggak punya peta, itu akan sesat di jalan, dan jika dia tidak pernah bertanya atau malas ke majelis ilmu, kemudian dia berdakwah sesat dan menyesatkan insyaallah, ya. Kalau dia tidak mau ke majelis ilmu atau membaca saja padahal masih pemula. Nah, Di antara buktinya kajian kita Riyadhus Shalihin terusir karena apa? Hasutan dari seorang yang terindikasi Syiah karena apa? Karena hanya baca saja. Ya. Sekarang sholat Jumat enggak mau. Sholat enggak pernah. Tapi memprovokasi orang-orang untuk mengusir kajian dari masjid. Dan alhamdulillah terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu karena apa? Baca saja. Tidak mau berkumpul di majelis ilmu, ya. Dan mengandalkan baca padahal masih pemula. Kalau seseorang udah paham banyak, baca sendiri gak masalah. Maksudnya dia memperbanyak baca sendiri, lebih konsen ke baca sendiri daripada ke majelis ta'lim, itu gak masalah. Gak masalah itu. Nah, tapi kalau misalnya masih pemula, walaupun baca terjemahan, bahkan bisa lebih buruk lagi. Karena sebagian terjemahan Indonesia itu sangat buruk. Sebagian, dan menyesatkan. Ya. Makanya harus dipetakan dan juga benar-benar diaplikasikan dalam mencari ilmu, ya. Berat-berat di awal, tapi di pertengahan walaupun lebih berat itu terasa jauh lebih nikmat insyaallah taala. Karena itu kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Sabiin dan lain-lain seperti Majusi dan pemeluk agama lain apapun itu, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah taala dan hari akhir dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar iman, ya, dan melakukan amal soleh, ini penting dua ini, sebenar-benar iman dan melakukan amal soleh yang sudah ditentukan oleh syariat Allah seperti bentuk peribadatan, maka mereka tidak akan tertimpa ketakutan setelah mereka bertaubat, tak merasa sedih saat meninggal dunia atas urusan duniawi yang mereka tinggalkan, karena akhirat bagi mereka jauh lebih baik dan lebih abadi. Seseorang yang baru bertaubat, ya, itu hilang rasa takutnya. Kalau misalnya kita insyaallah alhamdulillah pernah merasakan hal-hal seperti itu, alhamdulillah, ketika kembali kepada Allah itu hilang rasa takut. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengcoveri dia. Ya. Sudah melindungi dia dan dia merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika hidup. Dan ketika wafat itu tidak merasa sedih. Ya, alhamdulillah. Dan di akhirat juga tidak ada penyesalan sedikit pun insyaallah taala bagi yang bertaubat, taubat mutlaqah. Ya. Keimanan yang benar tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali apabila ia mau beriman kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan amal soleh tidak mungkin diraih kecuali dengan mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh nabi terakhir dan yang tersebut dalam kitab Allah taala dan apa yang diwahyukan kepada beliau. Sebab Allah Ta'ala telah menghapus menasakh dengan syariat Muhammad ini seluruh syariat sebelumnya. Seluruh syariat para anbiya sebelumnya dinasakh, yaitu yang berupa cabang-cabang permasalahan fikih. Adapun syariat tauhid itu semua seragam. Seragam semuanya ya. Dengan adanya penghapusan ini, syariat-syariat terdahulu tidak berlaku lagi. Karena itu ia tidak bisa dipakai untuk menyucikan jiwa. Kalau misalnya kita lihat seseorang menyembah kuburan, tidak bisa kita suruh mereka untuk saling membunuh. Faqtulu anfusakum. Hah? Saling membunuh yang enggak menyembah kuburan, membunuh yang menyembah kuburan, itu salah. Karena itu syar'un syar'uman qoblana. Dalam usul fikih ada istilah syar'uman qoblana, syariat sebelum kita. Itu ada rinciannya. Di antara rinciannya adalah jika syariat mendiamkannya, ya, jika syariat tidak mengingkarinya, maka itu bisa menjadi syarat kita. Tetapi ya, di sini taubat dalam syarat kita itu tidak dengan cara seperti itu. Taubat dari kesyirikan dalam syariat Islam Nabi Muhammad SAW itu tidak dengan cara seperti itu. Taubat benar-benar kemudian bersyahadat jika dia keluar dari Islam. Padahal kebahagiaan hidup di akhirat sangat tergantung kepada kesucian jiwa ini. Syuf kesucian jiwa, tazkiyatun nufus, itu penting sekali. Diremehkan oleh orang-orang yang munafik. Dan tazkiyatun nufus itu masalah yang berat, bahkan lebih berat dari masalah-masalah takhrij hadis, ya, fikih, usul fikih. Kalau misalnya antum melihat usul fikih itu berat, sungguh tazkiyatun nufus lebih berat dari itu, ya kan? Karena amanat tazkiyatun nufus itu jauh lebih berat. Antum ketika berbicara sekarang kebaikan, belum tentu 10 menit kemudian antum masih sebaik itu. Ini belum tentu. Itu berat. Tapi ketika antum tahu misalnya tadi syar'uman qoblana, kaidahnya begini, kaidahnya begini, itu sampai selamanya antum berkeyakinan seperti itu. Tetapi untuk tazkiyatun nufus bisa jadi seseorang berintikas, yaitu ketika sudah bertaubat beberapa menit kemudian dia melakukan dosa itu lagi, bisa. Itulah tazkiyatun nufus, itu amanat sepanjang hidup yang tidak semudah materi dan tidak semudah teori berbicara, ya kan? Tazkiyatun nufus berkaitan dengan qalbu yang kemudian mengalir dan bercabang di seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tazkiyatun nufus. Karena nafs itu jiwa dan jiwa masih dikandung badan. Ya. Sementara apa yang dilakukan oleh badan itu adalah cerminan dari kejiwaannya. Tetapi tidak semua yang terlihat buruk secara zahir itu mencerminkan keburukan batin, belum tentu, tapi bisa. Tapi mayoritasnya seperti itu, ya. Mayoritasnya seperti itu. Tazkiyatun nufus, thalabul ilm itu wajib sekali untuk memperhatikannya di setiap detiknya. Karena mencari ilmu itulah tazkiyatun nufus dan perlu metodologi dan manhaj qalbu terhadap mencari ilmu. Agar tidak tergelincir dalam kesalahan. Maksudnya kesalahan yang menyebabkan dia dimasukkan ke neraka dengan sebab ilmunya itu. Ya. Di antara kitab yang sangat bagus untuk tazkiyatun nufus dalam thalabul ilm itu Hilyatu Thalibil Ilm. Karya Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada terjemahannya, masyhur. Sudah pernah kita bagi-bagi itu, tapi enggak di sini waktu itu. Nah, itu kitab. Di antara kitabnya yang bagus juga yang akan kita pelajari insyaallah Faidul Fawaid. Itu kitab yang sangat berat, ya. Sangat-sangat berat. Kitab yang sangat-sangat berat. Faidul Fawaid, kitab yang sangat-sangat berat. Baik, kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat 62. Sebuah penilaian atau hukum berdasarkan pada hakikat atau substansi masalah, bukan pada kata-kata zahir semata. Orang munafik apabila ia berkata bahwa ia seorang mukmin dan atau muslim, tetapi hatinya tidak beriman dan anggota fisiknya tidak berislam, maka pengakuannya itu tidak ada gunanya. Maka di salah satu syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. As-sidq, jujur. Dan kesidqan, apa, kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ya. Karena seseorang kadang terlihat berinkiat. Inkiat salah satu dari syarat la ilaha illallah, ya kan? Inkiat itu tunduk patuh, ya. Atau qabul, nerima, ya. kelihatannya nerima, tetapi ternyata orang ini gak jujur dalam menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan di kalbunya itu ada rasa menentang, ini kok seperti ini syariat Allah. Tapi dia menerima karena apa? Mungkin karena takut sama teman-temannya. Hah? Atau tren atau semacamnya. Orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabi serta para setiap pemeluk agama lain, bahwa keterkaitannya pada agama yang mereka anut yang sebetulnya sudah dinasakh atau dihapus dan sudah habis maka masa berlakunya, sehingga agama itu tidak bisa menyucikan jiwa manusia. Maka jangan kira agama Yahudi dan agama Kristen sekarang itu akan menyucikan jiwa mereka, tidak akan pernah. Kalau misalnya kita lihat agama Nasrani berbasis dari filsafat, dan sama sekali filsafat itu tidak memberikan manfaat terhadap kejiwaan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan memperkeruh. Dan para ulama telah melakukan tajribah dalam hal ini, pernah melakukan tajribah dalam hal ini. Di antara Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala yang telah bertaubat dari filsafat, dari hal-hal semacam itu. Dulu ana pernah ingin belajar semacam ini, filsafat, pengen tahu. Kemudian mendownload kitab-kitabnya versi bahasa Inggris dan ternyata pusing. Ya pusing karena gak tahu bahasanya. Dan juga memang rumit. Dan untuk apa hal-hal ini? Panjang omongan, kosong faedah. Tapi omongannya itu dihiasi dengan bahasa-bahasa yang intelektual. Itulah syubhatnya filsafat. Disitulah syubhatnya filsafat. Dan orang-orang filsafat itu rata-rata adalah dua hal. Imma mereka dua hal yang pasti mereka terjerumus di dua hal itu. Mereka jahil murakab dan mereka kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Mereka enggak mengamalkan apa yang mereka anjurkan. Mereka enggak berarti kalau mereka. Ya. Kita lihat orang-orang liberal, mereka mengagungkan filsafat. Mereka mengagungkan metodologi pemahaman, misalnya Ar-Razi terhadap rububiyah. Padahal Ar-Razi sendiri telah bertaubat dari kalam. Ya kan? Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah menisbatkan pada Asy'ari, padahal Asy'ari telah bertaubat dari keasy'ariannya sendiri. Ya kan? Nah, tapi mereka tidak mau mengakui pertaubatan itu. Nah, orang-orang semacam itu yang mengikuti kalam mendahulukan mantik, ya, dan menganggap bahwasanya mantik itu adalah dasar segala ilmu, itu akan membingungkan omongannya, membingungkan orang. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya secara berlebihan, atau kalau tidak salah di kitab Al-Mustasfa fi ilmi usul, itu pernah mensifati ilmu mantik itu adalah mizan untuk segala ilmu. Dan ini enggak benar. Mantik secara resmi itu adalah mizan, timbangan untuk semua ilmu. Ini tidak benar. Benar bahwa saya mantik itu bermanfaat benar-benar dan memperbagus tatanan susunan pemikiran, benar. Tetapi bukanlah mantik itu adalah mizan dan neraca, dan bukanlah neraca kepintaran seseorang. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mantik, ilmu mantik itu ilmu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang yang bebal sekalipun, dan tidak berguna juga bagi orang yang pintar sekalipun, kata Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah adalah ahli dan pakar mantik yang telah membantai para ahli mantik dengan kitab Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, 2 jilid besar. Kalau kita baca enggak bakal paham. Enggak tahu itu pakai bahasa apa itu. Jadi levelnya itu seperti level kitab Dar Uta'arudil Naql wa Naql, tapi levelnya lebih serius lagi. Sehingga yang membacanya itu orang-orang tertentu saja. Ya. Dan mungkin dari orang-orang tertentu yang membaca kitab Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin itu enggak semuanya benar-benar memahaminya. Ya, enggak tahu Ibnu Taimiyah rahimahullah itu luar biasa. Dan beliau tidak menikah. Jadi busro, kabar gembira bagi rekan-rekan yang belum menikah, mungkin mau mengikuti jejak beliau. Ya. Maka kepemelukan mereka kepada agama itu tidak berguna untuknya, karena yang bisa memberi manfaat baginya adalah keimanan yang benar dan amalan soleh. Orang-orang yang beriman secara benar dan istiqomah di atas syariat Allah Ta'ala yang lurus, mereka mendapatkan kabar gembira dengan dihilangkannya rasa takut dan sedih. Jika rasa takut telah tiada, maka datanglah rasa aman. Ya. Ini kaidah juga ini. Jika rasa takut telah tiada, maka datanglah rasa aman. Dan jika rasa sedih telah hilang, maka nampaklah rasa senang. Gak ada pertengahan itu. Antum sedang senang atau sedang sedih? Anda gak senang dan gak sedih. Gak bisa, harus satu. Harus salah satunya. Dan itulah hidup yang bahagia. Dan itulah hidup yang bahagia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih banyak? Soalnya ya, ini kan di bawah kalau misalnya bismillahirrahmanirrahim gitu bisa. Ini apa ditaruh di sini aja. Nah, gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja.